Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Telah kita pelajari tentang adab qada'ul hajah. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan bab berikutnya, masih dalam pembahasan taharah, yaitu al-babur rabi', bab yang keempat. Fis siwaki wa sunanul fitrah wa fihi iddatu masail. Bab keempat yaitu tentang siwak, tentang bersiwak dan sunnah-sunnah fitrah. Dan pada bab ini ada beberapa pembahasan. Qala as-siwaku huwa isti'malu udin au nahwihi fil asnan aw al-lithah li izalati ma ya'liku bihima min al-at'imah war-rawa'ih. Siwak adalah menggunakan ud, sebatang kayu, au nahwihi atau yang semisal dengannya, fil asnani terhadap gigi, awil lithah ataupun gusi. Gunanya untuk apa? Li izalati ma ya'liku bihima, untuk membersihkan sesuatu yang menempel padanya, pada gigi dan gusi tadi, dari sisa-sisa makanan, atau juga untuk menghilangkan warwa'ih, aroma-aroma yang tidak sedap, rih, aroma-aroma yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, disebutkan bab as-siwak atau pembahasan as-siwak sebelum kita membahas pembahasan wudu. Di sini ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kenapa as-siwak disebutkan sebelum bab wudu? Nah, beliau menyebutkan liwajahaini, ada dua alasan. Yang pertama adalah anna siwak masnunun kulla waqtin wa yuta'akkadu fi mawadhi'a ukhra ghairil wudu. Bahwasanya siwak itu disunnahkan pada setiap waktu. Yakni bukan hanya sebatas ketika hendak sholat saja atau ketika hendak berwudu saja. Barakallahu fikum. Siwak itu disunnahkan untuk digunakan atau di, barakallahu fikum, nam, dilakukan di setiap waktu. Bukan hanya sebatas setiap ketika hendak sholat saja. Namun wa yuta'akkadu fi mawadhi'a ukhra. Namun siwak itu sangat dianjurkan, sangat disunnahkan pada beberapa waktu. Di antaranya adalah ketika hendak sholat. Barakallahu fikum. Dan juga nam, di luar waktu atau di luar waktu berwudu atau ketika di luar waktu hendak sholat juga sangat disunnahkan. Nah, seperti bangun dari tidur, bangun tidur pada malam hari, atau ketika nam, berubahnya aroma mulut, maka dianjurkan. Kemudian alasan yang kedua, anna siwak min babit tathir. Bahwasannya siwak itu masuk dalam bab taharah, bab kesucian atau bab kebersihan. Falahu sillatun bi babil istinja, sehingga oleh karena itu siwak tersebut memiliki hubungan dengan bab istinja. Bab istinja. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu sangat penting sekali disebutkan bab siwak, barakallahu fikum, di sebelum bab wudu. Al-mas'alatul ula hukmuhu. Pembahasan yang pertama yaitu hukumnya. Hukum bersiwak. As-siwaku masnunun fi jami'il awqat. As-siwak, bersiwak, itu disunnahkan pada setiap waktu. Pada setiap waktu. Hatta shaim law tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalika. Sawa'un kana awwalan nahari aw akhirah. Sawa'un kana awwalan nahari aw akhirah. Bahkan juga disunahkan bagi orang yang berpuasa. Nah, bahkan disunahkan juga bagi orang yang berpuasa. Walaupun dia bersiwak ketika dia sedang berpuasa, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Bidzalika, dengan demikian. Sama saja, baik siwak tersebut dia lakukan di awal siang, nam sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, atau akhiran nahar, atau di akhir siang, yaitu setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Sama saja. Barakallahu fikum. Dikarenakan nam di sana ada khilaf, ada beberapa pembahasan. Di antara ulama, nam ada yang berpendapat bahwa bagi shaim, nam hanya dirukhsahkan bagi dia untuk bersiwak pada awal siang saja, yaitu sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu zuhur. Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat demikian, bahwa siwak, bersiwak bagi as-shaim, orang yang sedang berpuasa, hanya diperbolehkan sebelum zawal, sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari atau sebelum masuknya waktu zuhur. Adapun setelah zawal, maka tidak dianjurkan. Berdasarkan hadis, diantaranya hadis Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sumtum fastaku bil ghadah wa la tastaku bil ashi." Apabila kalian berpuasa, maka hendaklah kalian bersiwak bil ghadah, yakni awalun nahar. Al ghadah qabla zawal, mulai dari terbitnya matahari sampai zawal, sampai menjelang masuk waktu zuhur. Wa la tastaku bil ashi, dan janganlah kalian bersiwak pada waktu ashi, yaitu ba'da zawal, setelah zawal. Naam, setelah masuknya waktu zuhur sampai dengan terbenamnya matahari. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga naam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam. Kata mereka, hadis al-Imam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, barakallahu fikum, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khulufu famis shaim adyabu indallahi min rihil misk. La khulufu famis shaim adyabu indallahi min rihil misk. Aroma mulut seorang yang berpuasa, nam, aroma mulut yang sudah berubah, barakallahu fikum, dikarenakan kosongnya lambung, dikarenakan kosongnya perut, sehingga nam mengeluarkan aroma yang tidak sedap, yang ada pada diri orang yang berpuasa dikarenakan kosongnya lambungnya, atyabu indallah, maka itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma misk. Aroma misik. Naam, kasturi. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Berdasarkan dua hadis ini, kata mereka bahwa tidak dianjurkan. Naam. Barakallahu fikum. Untuk bersiwak setelah zawal. Adapun qabla zawal, maka tidak mengapa. Namun, hadis yang pertama kita sebutkan tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Ad-Daruqutni, yaitu apabila kalian berpuasa maka hendaklah kalian bersiwak sebelum zawal dan janganlah kalian bersiwak setelah zawal. Naam, hadis didhaifkan oleh Ibnu Hajar dan juga Imam Al-Baihaqi. Maka oleh karena itu tidak bisa naam dijadikan sebagai landasan hukum. Adapun hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang mana kita tidak meragukan akan kesahihannya. Naam. Barakallahu fikum. Tidak ada di situ larangan untuk bersiwak atau membersihkan gigi. Naam, hanya menjelaskan tentang aroma mulut. Naam, orang yang berpuasa itu lebih baik daripada aroma kasturi. Naam, tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Dan juga kadang aroma mulut itu pun juga sudah berubah sebelum zawal. Naam, sudah berubah sebelum zawal. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu tidak ada kaitan pembatasan untuk bersiwak di dalam hadis ini bagi orang yang berpuasa baik setelah zawal ataupun sebelum zawal. Barakallahu fikum. Dan bahkan di sana hadis, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan ta'liqan tanpa sanad di dalam sahihnya, yaitu dari sahabat Amir bin Rabi'ah. Beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sha'imun fala uhsi wala a'uddu au a'ud fala uhsi au a'ud. Saya melihat Nabi SAW bersiwak dalam keadaan dia berpuasa dan saya tidak menghitung betapa banyaknya Nabi SAW bersiwak, betapa seringnya Nabi SAW bersiwak ketika berpuasa. Naam. Barakallahu fikum. Bahkan di sini dijelaskan di dalam hadis ini, naam, tentang bahwasanya Nabi SAW sering dan banyak melakukan siwak ketika berpuasa. Sampai-sampai Amir bin Rabi'ah mengatakan, "Fala uhsi, saya enggak bisa menghitung lagi." Nah, menunjukkan barakallahu fikum tidak adanya pembatasan waktu untuk bersiwak bagi seseorang yang berpuasa. Barakallahu fikum. Dan juga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk bersiwak dengan dorongan secara mutlak, dengan anjuran secara mutlak. Walam yuqayyidhu biwaqtin duna akhir. Dan Nabi SAW tidak mengkaitkannya dengan waktu tertentu, barakallahu fikum, tanpa waktu yang lainnya. Tidak mengkaitkan dengan suatu waktu, barakallahu fikum, sehingga Nabi SAW melarang untuk bersiwak pada waktu yang lainnya. Nabi SAW tidak melakukan demikian. Haidhu qala SAW as-siwaku mutahhiratun lilfam mardhatun lirrab. Bahwasanya siwak itu membersihkan mulut, naam, dan mardhatun lirrab, dan diridhoi di sisi Rabb, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, naam, dan disahihkan dengan sighah al-jazm mu'allaqan, dengan ta'liq tanpa sanad, tapi bi sighatil jazm, dengan konteks jazm, penekanan dan penegasan, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwani fiddin, Nabi mengatakan bahwasanya siwak itu mutahhiratun lil fam, mensucikan atau membersihkan mulut. Nah, di sini Nabi SAW menganjurkan adanya sebuah anjuran untuk membersihkan mulut dengan as-siwak. Dengan as-siwak. Dan di sini Nabi SAW tidak mengkaitkannya dengan satu waktu pun. Nah, sehingga oleh karena itu bebas untuk dilakukan kapan saja. Bebas dilakukan bagi siapa saja. Barakallahu fikum. Kapan? Ketika dia merasakan nam rasa yang tidak nyaman di mulutnya atau aroma yang tidak sedap, maka sangat dianjurkan bagi dia untuk bersiwak, karena siwak tersebut mutahhiratun lil fam, mensucikan atau membersihkan mulut. Nah, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nam secara muallakan, secara nam tanpa sanad, dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, ada dua faedah. Faedah duniawiyah wa faedah ukhrawiyah, dari sisi dunia dan dari sisi akhirat. Barakallahu fikum. Dari sisi dunia adalah mutahhiratun lil fam, mensucikan mulutnya, membersihkan dan menjadikan aroma mulutnya bagus, menjadikan aroma mulutnya wangi. 6. Tidak mengganggu, terkhusus ketika hendak sholat. 6. Supaya tidak mengganggu orang yang berada di sebelahnya, atau ketika dia berhadapan dengan seseorang berbicara, bermunaqasyah, berdialog. 6. Dia pun tidak mengganggu saudaranya dengan aroma mulutnya yang tidak sedap. Dan faedah yang kedua adalah faedah ukhrawiyah, yaitu pada lafaz mardhatun lirabb, diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita telah belajar kemarin tentang definisi ibadah. Nah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Maka oleh karena itu juga siwak merupakan ibadah, kalau kita niatkan dengan ikhlas dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hanya melakukan perbuatan yang mudah ini saja, kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Andaikan saya tidak akan memberatkan terhadap umatku, maka niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat. Nah, barakallahu fikum. Nabi mengatakan, andaikan saya tidak memberatkan terhadap umatku, nah, maka niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak sholat. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat istihbab siwak, sangat disunahkan dan disenangi untuk bersiwak. Yang mana keutamaan siwak, nam sampai pada derajat kewajiban fit thawab, di dalam balasannya. Nah, sampai pada derajat kewajiban. Karena Nabi SAW memerintahkannya amrul ijab. Hanya saja, karena Nabi SAW memerintahkannya seakan-akan ini adalah sesuatu yang wajib, hanya saja beliau khawatir memberatkan umatnya. Nah, andai kata hal ini tidak memberatkan umatnya, maka niscaya beliau akan memerintahkannya dengan perintah yang wajib. Dengan perintah yang wajib. Maka oleh karena itu di sini ikhwani fiddin menunjukkan bahwasanya siwak nam bukanlah suatu perkara yang wajib. Nam bukanlah suatu perkara yang wajib, dan bukan pula sesuatu yang tidak disunnahkan. Nam bukan pula sesuatu yang tidak disunnahkan, bahkan hal ini disunnahkan. Hanya saja Nabi SAW khawatir mewajibkannya, khawatir akan memberatkan umatnya, beliau tidak mewajibkannya. Barakallahu fikum. Nah, al-mas'alatu tsaniyah, mata yuta'akkadu. Pembahasan yang kedua, kapan ditakid atau kapan sangat dianjurkan untuk bersiwak. Nah, kapan sangat disunnahkan untuk bersiwak. Wa yuta'akkadu 'indal wudu wa 'indal intibah minan naumi. Dan sangat disunnahkan untuk bersiwak ketika hendak berwudu dan ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur. Wa 'inda taghayyuri raihatil fam. Dan ketika berubahnya aroma mulut. Wa 'inda qira'atil Qur'an. Wa 'inda shalah. Dan ketika membaca Al-Qur'an dan ketika salat. Wa kadza 'inda dukhulil masjid wal manzil. Dan juga ketika masuk masjid dan manzil, ketika masuk rumah. Nah, al-bait, al-manzil. Ini beberapa tempat atau waktu, nah, bahwa siwak sangat dianjurkan untuk dilakukan dan dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut. Berdasarkan li hadithil Mikdam ibn Shuraih an-Nabihi. Berdasarkan hadis Al-Mikdam bin Shuraih dari bapaknya, qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, qalat bis-siwak. Berdasarkan hadis Mikdam bin Shuraih dari bapaknya, qala, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, bi ayyi syai'in, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai apabila hendak memasuki rumahnya? Dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ketika hendak memasuki rumahnya? Qalat bisiwak. Nah, beliau mengatakan qalat bisiwak, yaitu dengan bersiwak. Nah, wa yuta'akkadu kadzalika 'inda tulis sukut wa safratil asnan lil ahaditsis sabiqah. Dan juga sangat dianjurkan ketika lamanya kita berdiam, lamanya tidak berbicara. Nah, lama diam. Wa safratil asnan, ketika 6 warna giginya berubah. Lil ahadis as-sabiqah, berdasarkan hadis-hadis yang lalu, yaitu 6 diantaranya adalah mutahhiratun lil fam, bahwa siwak itu mensucikan dan membersihkan mulut. Ketika 6 lama kita tidak berbicara, 6 maka aroma mulut berubah. Begitu pula ketika warna gigi 6 juga berubah. 6 barakallahu fikum. Maka disucikan dan dibersihkan, salah satu caranya dengan bersiwak. Nah, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, mutahhiratun lil fam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun pada malam hari, bangun tidur pada malam hari, beliau yashu sufahu bisiwak, beliau menggosok mulutnya dengan as-siwak. Beliau membersihkan mulutnya dengan as-siwak. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di dalam hadis ini hanya lafaz hadis ini menjelaskan, yaitu bangun pada malam hari. Apakah pada bangun tidur ketika siang hari juga disunnahkan untuk bersiwak? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga disunahkan. Dalilnya apa? Yang pertama adalah dalilnya dikarenakan ilahnya sama. Seseorang sebabnya itu sama, yaitu ketika bangun tidur aroma mulut berubah. Nah, tanpa kecuali, baik bangun tidur pada malam hari ataupun pada siang hari. Nah, sehingga dikiaskan dengan hadis ini, dikiaskan dengan hadis yang baru saja kita sebutkan. Wal muslimu ma'murun 'indal ibadah wa taqarrubi ila Allah an yakuna 'ala ahsani halin min an-nadhafah wa at-taharah. Wal muslim, seorang muslim diperintahkan untuk ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berada dalam keadaan yang terbaik, berada dalam keadaan yang terbaik, minan nadhafah, dari sisi kebersihan dan taharah. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah. Andai kata saya tidak memberatkan umat saya, maka niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap ketika hendak melaksanakan salat. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu tsalitsah bima yakunu. Pembahasan yang ketiga. Siwak itu kita menggunakan apa? Nah, siwak itu kita menggunakan apa? Nah, yusannu an yakuna at-tasawwuku bi'udin ratbin ratbin wala yatafattatu wala yujrihul famu wala yajrahul fama. Naam, wala yajrahul fama. Disunahkan untuk bersiwak, disunahkan siwak itu naam dari ud, dari berupa kayu. Naam, yang basah, ratbin, la yatafattatu, yang mana seratnya itu enggak lepas. Naam, seratnya itu kuat. Naam, enggak jatuh-jatuh. La yatasaqat. La yatafattat artinya la yatasaqat, yaitu tidak lepas-lepas seratnya. Naam, wala yujrihul fam, dan juga tidak melukai mulut, tidak melukai gusi. Naam, tidak mencederai gusi ataupun gigi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udin arakin. Naam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan menggunakan kayu dari arak. Naam, kayu, jenis kayu dari tumbuhan arok, sejenis tanaman atau tumbuhan. Barakallahu fikum. Namun dijelaskan oleh para ulama, nah, tidak hanya dikhususkan pada sejenis kayu itu saja. Nah, namun boleh juga kita bersiwak dengan menggunakan benda-benda yang lain, sebagaimana yang disebutkan setelah ini. Walahu an yatasawwaka biyadihi al-yumna aw al-yusra. Dan boleh bagi dia bersiwak, nah, membersihkan giginya dengan tangan kanannya ataupun dengan tangan kirinya. Wafal amru fi hadza wasi'un. Urusan dalam perkara ini sangat luas. Nah, urusan dalam perkara ini luas. Nah, tidak ada batasan. Nah, fa in lam yakun indahu 'udun yastaku bihi halal wudu ajza'ahu at-tasawwuka bi asbu'ihi. Kalau seandainya dia tidak memiliki enam kayu tersebut ketika hendak berwudu atau ketika sedang berwudu, ajza'ahu at-tasawwuka bi asbu'ihi, maka boleh bagi dia enam atau mencukupkan bagi dia untuk bersiwak dengan jari jemarinya. Nah, dengan jari jemarinya. Nah, barakallahu fikum. Karena di sana sebagian ulama, nah, ada yang berpendapat bahwa bersiwak dengan jari, nah, dengan jari, menggosokkan jari ke mulut, nah, dengan membersihkan mulut dengan jari, La nam la yahsul sunnah. Nam. Tidak menghasilkan perkara sunnah. Nam. Tidak menghasilkan sunnah. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini bahwa di sana ada riwayat barakallahu fikum dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nam, tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ali bin Abi Thalib annahu adkhala ba'dha asabi'ihi nam fi fihi, yang mana Ali bin Abi Thalib ketika memperagakan wudunya Nabi nam kepada murid-murid beliau, nam di antaranya beliau memasukkan jari jemari beliau, salah satu dari jemari beliau ke mulutnya. Nah, bersiwak dengan jarinya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, ketika berwudu enggak harus dengan kayu. Namun walaupun afdol sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak mengapa wa hasalat bihi sunnah. Dengan tangan pun atau dengan jari pun juga bisa mendatangkan sunnah. Nah, bahkan juga boleh menggunakan kain nam untuk membersihkan gigi. Al-muhim barakallahu fikum, dia membersihkan giginya, mulutnya nam dari kotoran dan aroma-aroma yang melekat padanya. Barakallahu fikum. Al-mas'alatur rabi'ah fawaidus siwak. Pembahasan yang keempat, keutamaan bersiwak. Nam, Wa min ahammiha ma warada fil hadithis sabiq annahu mutahhiratun lil fammi fid dunya wa mardatun lir rabbi fil akhirah. Keutamaan yang terpenting, di antara keutamaan yang terpenting nam tentang siwak sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith yang sudah kita sebutkan tadi, annahu mutahhiratun lil fam, bahwa siwak tersebut membersihkan mulut fid dunya, di dunia ini, wa mardhatun lir rabb fil akhirah. Naam, dan diridhoi di sisi Rabb di akhirat. Sehingga di sini ada dua faedah, dunyawiyah wa ukhrawiyah, dari sisi dunia dan dari sisi akhirat. Fayan bagi lil muslimi an yata'ahada hadhi sunnah wa la yatrukuha. Maka barakallahu fikum, sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperhatikan sunnah ini. Nah, untuk betul-betul memperhatikan sunnah ini dan membiasakannya, walayat rukuha, dan tidak meninggalkannya. Lima fiha min fawaida azimatin, dikarenakan padanya ada keutamaan-keutamaan yang besar. Ada keutamaan faidah-faidah yang besar pada siwak tersebut. Di antara keutamaannya adalah mutahhiratun lil fam wa mardhatun lir rabb. Dan juga siwak merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya. Nah, bahkan akhir hidup beliau, nah, beliau meninggal dalam keadaan bersiwak. Nah, hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika beliau menjelang meninggal, datangnya Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma nam sedang bersiwak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan matanya, dengan pandangannya, bahwa beliau ingin bersiwak, ingin meminjam siwaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengambilnya dan membersihkannya dengan mulut beliau. Nam, menggigit-gigitnya supaya halus. Barakallahu fikum. Dan beliau bersiwak. Dan ketika itulah beliau meninggal. Nah, akhir hidup beliau ditutup dengan bersiwak. Dikatakan oleh para ulama, seorang yang mulia, nah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditutup akhir hidupnya dengan suatu kejadian atau suatu perkara atau suatu perbuatan, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mulia. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutup akhir hidupnya dengan bersiwak. Barakallahu fikum. Wa qad yamurru ala ba'dil muslimina muddatan minal waqti kasyahri. Barakallahu fikum. Wa syahraini wa hum lam yatasawwaku imma takasulan wa imma jahlan. Dan kadang pada sebagian kaum muslimin, nam berlalu waktu padanya sebulan atau dua bulan, namun mereka tidak membersihkan giginya, nam imma takasulan wa imma jahlan, mungkin dikarenakan dia malas ataupun dikarenakan dia bodoh, nam gak mengerti akan kesehatan, tidak mengerti akan perkara sunnah dan keutamaan akhirat yang ada pada siwak tersebut. 6. Wa haula qad fatathum al-ajrul 'adzim. Qad fatathum al-ajrul 'adzim wal fawaidul katsirah. Mereka tersebut, 6. Mereka-mereka yang tidak memperhatikan kebersihan mulutnya. 6. Terlewatkan dari mereka pahala yang besar dan keutamaan yang banyak. Bisa babi tarkihim hadhi sunnah allati kana yuhafidhu alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mereka meninggalkan sunnah ini, yang mana sunnah ini selalu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam setiap keadaan, ketika masuk rumah bersiwak, keluar rumah bersiwak, bangun dari tidur bersiwak, ketika hendak berwudu bersiwak, ketika hendak sholat bersiwak, bahkan akhir hidup beliau, nam beliau pun bersiwak. Nah, bahkan siwak yang dia gunakan bukan hanya sebatas membersihkan mulut atau gusi, tapi juga beliau membersihkan lidah beliau. Nah, sampai-sampai seakan-akan beliau seperti akan muntah, mengeluarkan u' dalam bahasa Arab, nam suara ketika orang ingin muntah. Nah, barakallahu fikum. Wa kana ya'muru biha ummatahu amra ijabin laula khaufal masyaqqah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersiwak dengan perintah wajib, hanya saja beliau khawatir memberatkan umat beliau sehingga beliau tidak mewajibkannya. Wa qad dzakaru fawaida ukhra lis-siwak minha, dan disebutkan bahwa dan para ulama menyebutkan keutamaan atau faidah yang lain dari bersiwak, diantaranya adalah annahu yuqawwil asnan, bahwasanya siwak itu menguatkan gigi, wa yashuddul lithah, dan juga menguatkan nam, mengokohkan gusi, wa yunqi as-saut, dan membersihkan suara, menjadikan suaranya bening, wa yunshitul abda, dan juga menjadikan seorang hamba menjadi rajin dan bersemangat. Barakallahu fikum. Ini diantara keutamaan as-siwak. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.